Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wala wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Qala syarhimahullahu ta'ala Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala وهناك علامات أخرى لم يذكرها المؤلف فلنذكرها هنا اختصارا. Di sana ada tanda-tanda lain, tanda fi'il mudhari yang tidak disebutkan oleh mu'alif, maka kita pun tidak menyebutkannya di sini ikhtisaran dalam rangka meringkas pembahasan. Qala Ibn Jurum wa huwa marfu'un abadan. Kata Ibn Jurum, fil mudhari itu marfu' abadan. Intabih hatta la yataghayyar lisanuk, perhatikanlah agar tidak berubah lisanmu. Marfu'un abadan, kullu mudhari'in marfu'un, semua fi'il mudhari' itu marfu', walakin alamatur raf'i imma lafzan wa imma taqdiran wa imma bil harakati wa imma bil harfi. Namun tanda-tanda rafa itu bisa ada yang lafzan, iya, tidak ada yang mencegah untuk diucapkan. Ada yang muqaddar takdiran, ada yang dengan harakat, dan ada yang dengan huruf. Al-mudhari'u marfu'un abadan. Fil-mudhari' marfu'un selamanya. Walamatu raf'i sabaqat. Tanda-tanda rafa telah lewat di bab sebelum ini. Li'anna hadha kitaba mabniyun ba'duhu ala ba'd. Karena kitab ini kita baca rum, sebagian terbangun dari sebagian yang lain. Sehingga perlu menguasai yang sebelumnya untuk bisa terus maju ke bab berikutnya. Fayadribu akhiruhu sahih. Yadribu, akhir dari fi'il ini huruf sahih, bukan mu'tal, tapi huruf sahih. Walam yattasil bi akhiri syai', tidak bersambung dengan sesuatu pun. Fayurfa'u bidammat zahirah, maka dia dirafa dengan dhammah zahirah. Yakhsha lam yattasil bi akhiri syai', jadi khasyya yakhsha, tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Yani tidak bertemu dengan nun taukid dan niswah atau dhamir rafa alif waw ya. Lakinnahu mu'talun, tapi dia mu'tal akhir mu'tal akhir. Ya, akhirnya huruf illah. Fa yurfa'u bimadha? Jika demikian dirafa dengan apa? Jawabannya bidhammatin muqaddarah. Sehingga rafa itu bisa lafzan imma muqaddaran. Yaf'alani ittasal bihi alif isnain. Fala yurfa'u bidhammah. Bersama dengan dia alif isnain, maka tidak terafa dengan dhammah. Tapi yurfa'u bithubutin nun. Iya, karena dia af'alul hamsah, rafa'nya dengan thubutin nun. Wal alif, dan alif ada yaf'alani, itu fa'il. Demikian juga wal waw fa'ilun fi yaf'aluna. Tanda rafa'nya nun, thubutun nun, waw-nya fa'il. Wal ya fa'il fi taf'alin, taf'alin juga sama. Ya, marfu bi thubutin nun dan tandanya dan ya-nya adalah fa'il. Yang pertama tarkiz mudhari' itu hukum asalnya marfu. Rafa'nya bisa lafzan, bisa muqaddar. Rafa'nya bisa dengan harakat, bisa dengan huruf. Itu dulu tarkiz. Kemudian beliau ingatkan satu permasalahan, kata beliau, wa qaulul muallif wa huwa marfu'un 'abadan zahiru kalamihi zahir kalam muallif anahu hatta al-mabni marfu'. Sampai pun yang mabni marfu'. Ya, walaupun bertemu dengan nun taukid, nun niswah dikatakan marfu'. Itu mazhabnya Ibn Jurrum dalam Jurumiyya. Walakin laisa bisahih. Tapi menyatakan demikian, menyatakan yang mabni juga marfu, ini tidak benar. Ya, ini maksudnya tidak benar. Laisa al-masyhur indan nahwiyyin, bukan pendapat yang masyhur di kalangan ahli nahwu. Ya, mabni itu bukan marfu. Wa yastasna min qawlina, dikecualikan dari ucapan kita, wa huwa marfu'un abadan mas'alatan. Ya, dikecualikan dari ucapan kita, wa marfu'un abadan, ya, mas'alatan. Tidak semuanya marfu, tetapi pengecualian. Yang pertama, masa pertama, idza tasala bihi nun taukid. Atau nun niswah, nun inas. Jika bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, nun inas. Fa idza tasala bihi nun taukid, kalau dia bersama dengan taukid, sara mabni al-fathi, maka dia menjadi mabni al-fathi. Wida tasara bihi nun niswah, nun inas, sara mabni al-sukun, maka dia mabni al-sukun. Nah, tidak semuanya marfu, dikecualikan kalau bertemu dengan taukid dan nun niswah. Dan perlu diingat ucapan beliau ini tasra bin tawqid di kasih qaid oleh sebagian ulama, yakni al mubasyarah, bersambung langsung, bertemu langsung antara akhir fi'il dengan nun tawqid, tidak ada fasil, tidak yang memisah, al mubasyarah. Qala Allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna. Yatarabbasna fil mudhari'. Ya, lam yurfa', dia tidak rafa', Kenapa? Li'annahu ittasalat bi nun niswa. Dia tidak rafa. Ya, dia mabni ala sukun. Karena dia bersambung dengan nun niswa. Demikian juga wala yahillu lahunna an yaktubna. Yaktubna juga ittasalat bihi ayat nun niswa. Walihada lam yunsab bil fathah. Ya, oleh karena itu mimnya tidak dinasab. Ya, dia mabni ala sukun bersambung dengan nun inas. Ya, sehingga yaklubna mabni ala sukun bi mahli nasab bi'at. Qala bi tasarrat bi nun taukid. Jika bersambung dengan nun taukid, yubna fathhi. Dibambil al-fathi. Sawa'un kanat nun taukid syadidatan. Apakah dia taukid syadidah, yani bertasydid, atau khafifah, atau khafifah tanpa tasydid, yani musyaddadah dengan tasydid, khafifah yani mukhaffafah tanpa tasydid. Tapi syaratnya sekali lagi saya sebutkan, yakni al-mubasyarah. Ya, bertemu langsung antara akhir fi'il dengan nun taukid. Adapun kalau ada fasil dumir rafa' waw jamaah alif tasniyah yang muhatabah, jelas. Harus mubasyarah. Akhir fi'il mudhari'nya bertemu langsung dengan nun taukid. Ini baru dimarbini ala fathih. Kalau Allah Ta'ala berfirman, la yusjananna wa la yakuna min as-saghiri. Yusjananna, ya, dari sajana, sehingga nun fi'ilnya bertemu langsung dengan nun taukid. Ya, wa la yakuna min as-saghirin, wa la yakuna juga, ya, fi'il mudhari' mabni ala al-fathhi. Kenapa? Karena dia bertemu dengan nun taukid. Bedanya ini khafifah. Kalau isjananna nun taukidnya musyaddadah. Kalau ini pada kunan nun taukidnya mukhaffafah. Pada kunan min saghiri. Hayla ayah. Ayat ini isjananna wala yakuna min as-saghirin ijtama'at fiha nun taukid al-khafifah wa syadidah. Bertemu pada ayat ini nun taukid khafifah dan syadidah musaddadah. Lais jananna faqilah, yang musaddadah ini nun taukid faqilah. Layakunan ini khafifah karena nun taukidnya tanpa tasdid. Semisal itu kalla layumbadanna fil khutamah. Layumbadanna ini fil mudhari' mabni al-fathhi. Karena bertemu dengan nun taukid faqilah. Qala law qulta layakuman zaidun dengan nun taukid khafifah. Wala fi'lu mabni al-fathhi. Walakuman zaidun. Ya, fil mudhari'nya akhirnya mim bertemu dengan nun taukid khafifah. Sehingga fi'ilnya yakuman mimnya di fathah. Layadribanna zaidun mithaqilah nunnya musyaddadah. Duga wahi mabniyah la fathi, sehingga ba'nya fathah. Layadribanna. Kenapa bertemu dengan nun taukid? Akhirah. Qala illa an ya'funa, yang sudah kita bahas hari pagi. An ya'funa fil mudhari' bertemu dengan nun niswa. Oleh hadal karena itu bunyi al-fi'il ala sukun. Ya, ya'funa. Nun rafa'nya dibuang. Awalnya ya'funa. Nah, saya ulangi. Ya'fun, ya, nun niswa mabnil sukun fi mahal nasab bi'an ya'fun. Faidah idza budi'al mudhari'u bil ya yakunul ghaib. Kalau bil mudhari' dimulai dengan huruf ya, maka untuk ghaib, untuk orang ketiga, untuk pihak ketiga. Dan fa'il yang kalau begitu mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Yakumu, yakumani, yakumuna. Baik itu untuk mufrad atau musanna atau jamak, kalau awalnya ya berarti untuk pihak ketiga, ghaib. Kalau dia mufrad fa'ilnya yakumu, maka fa'il itu dhamir mustatir jawazan. Wa idza budi'a bil alif yakunu mutakallim. Kalau dia diawali dengan alif, maka ini untuk mutakallim. Adribu, akumu, wa fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Fa'ilnya wujuban, ya, mustatir wujuban takdirnya ana. Idza budi'a bi ta, jika dimulai dengan ta, takumu, ya, takumin, fa'il muhatab, maka untuk muhatab. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban takdiruhu anta. Wa qad yakunu lil ghaibati mu'annatsah. Dan kadang fi'il mudhari yang diawali dengan ta itu untuk ghaibah mu'annatsah, untuk pihak ketiga tapi dia mu'annath. Ya, fa yakunu fa'iluhu mustatirun jawazan takdiruhu ya. Iya. Hindun tanamu, Hindun takumu. Ini untuk ya ghaibah muannatsah. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ya. Jawazan. Hadza ini malam yattasil bihi alif itsnain, selama tidak bersambung dengan alif itsnain aw jamaah aw ya muhatabah fa yakunu barizan, maka fa'ilnya bariz. Ya, kalau yakum, yakumani, yakumuna, ya berarti alif atau jamaah ini fa'ilnya adalah alifnya tersebut, alif itsnain atau jamaahnya atau ya muhatabahnya kalau itu untuk mu'annath muhatabah. Idza bidu'a budi'a bin nun, kalau dimulai dengan nun, misalnya nadhhabu, najlisu, naqumu, yakunu lil mutakallimin, maka untuk ya yang berbicara dalam jumlah yang banyak berbicaranya, yang berbicaranya. Aw al mutakallim mu'adzib nafsahu, atau yang berbicaranya satu tetapi mengagungkan dirinya. Wa fa'ilu dhamir mustatirun wujubun wujuban takdiruhu nahnu atau ana. Ya. Ini kaidah perlu diingat ini sekarang. Kaidah terakhir kata beliau, idzan kullu ma kana taqdiruhu ana wa anta wa nahnu. Kalau fi'il mudhari' takdirnya fa'ilnya itu muqaddar takdirnya ana atau anta atau nahnu, fahuwa mustatirun wujuban. Aqumu misalnya, naqumu, ini mustatirun wujuban. Kum, artinya kum anta, kum, ini mustatirun wujuban. Qala wa ma kana taqdiruhu huwa aw hiya. Adapun yang takdirnya huwa atau hiya, ya, yakumu, takumu, maka dia mustatirun jawazan. Ya, yang wujuban itu kalau takdirnya ana, anta, dan nahnu. Wallahu a'lam bishawab.